Oke, semuanya saja tanpa terkecuali. Saya minta aplaus yang meriah untuk New Monata. Ya, gitu dong, asik. Belum sarapan kayaknya. Probolinggo, halo. Tutup poni anyar seneng jero lemarimu. Wasik. Nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku. Neng opo senengamu yen menggawe laraku. Pamer bojo anyar ning statusmu. Control. Sebrene suene aku berbentar cuma kanu wae sedela wae kue semotet. Sebrene suene aku nganteni nangis batinku rata sorepku talas kabut netes lo ning dadaku. Probolinggo jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Dudu wangi mawar sing ning jero statusmu cintra janji tekane kowe ngapusi nganti sebrene suwene aku nganteni manis batinku rata surepku talas kabat netes lo ning dadaku. Pamer ke Sudah siap goyang semuanya? Kita goyang. Kasih jempolnya dulu dong. Jempolnya mana jempolnya? Jempolnya mana? Mantap, mantap, mantap, mantap. Terima kasih. Yuk, kembali bersama dengan New Monata. Ada Herbangin juga Fibri. Ya. Yeah. Coba tangannya ke atas semua warabar. Yo, Herbangin. ya, nyanyi ya. Kardaku sungguh slow, sangat slow, tetap slow. Santai, santai, ku yakin Tuhan berikan Yeah. selo selo selo selo Oce, Niken Aprilia. Muko-muko apik-apik wae. Oke. Lanjut Oce. Bersama New Monata. Iya betul. Dan juga untuk Anda yang pengen mendapati barang-barang kuno sebelah sana ya. Bahaya untuk yang di sana. Oke, silakan. Kita goyang bareng-bareng yuk. Bersama New Monata. Dolor-dolor. Sing teko Lumajang, teko Jeporo, Tokas, Probolinggo, teko Brebes. Wis nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo ora tau ngepenake. Seneng mering omongane. Sengah kudu tak terima pancen kalah tarik bro tak penting rasa nera karuan huye huye rasa ketutupu seng rasa perhatian ketrup ya ketrup ya. Hey! sing omong manis sengat sekawe aku susah nanging aku wekati salah apa aku sing hatiku mati seliramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone senajan kahanane koyo Ambilkan gelas, hey, ambilkan segenap pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Matur suwun untuk konten.